السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قيموا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Di dalam kehidupan manusia, banyak sekali permasalahan yang terpaksa harus dihadapi secara pribadi. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Terkadang timbul kondisi di mana tidak ada cara lain selain dengan bersikap sabar dalam menghadapinya. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan hal-hal duniawi lainnya. Dalam menghadapi hal itu, orang-orang duniawi bersikap sabar atau bertahan dengan terlebih dahulu menjerit-jerit, menangis dan memukul dirinya sendiri, dan kebanyakan mereka tidak bertahan dalam menghadapi permasalahan duniawi itu karena sifat sikap bertahan yang dilakukan oleh orang-orang duniawi dengan cara melontarkan hal-hal yang tidak elok kepada Allah Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Atau ada juga mereka yang tidak dapat bertahan ketika menghadapi permasalahan dunia, sampai akhirnya mereka mendapatkan gangguan mental. Namun lain halnya dengan hamba-hamba Allah Ta'ala, kerugian harta, kehilangan anak, terkadang mereka dapatkan, mereka hadapi, mereka mendapatkan tekanan batin, tekanan secara jasmani, mereka dianiaya hamba Allah Ta'ala ini, dan itu mereka lalui karena mereka beriman mentaati perintah Allah Ta'ala dan beriman kepada utusan atau nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka. seolah-olah kerugian harta duniawi yang dirasakan, yang dihadapi oleh para hamba Allah Ta'ala ini karena Allah Ta'ala. Begitu juga kehilangan nyawa yang mereka dapatkan itu pun karena Allah Ta'ala. Hamba-hamba Allah Ta'ala ini menghadapi segala kerugian itu, segala masalah itu, tanpa adanya keluh kesah, tanpa adanya buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Ya, para hamba Allah Ta'ala ini pasti berdoa kepada Allah Ta'ala ketika menghadapi permasalahan. Ya Tuhan, kami ini dianiaya, dizalimi karena kami telah beriman kepada utusan Engkau. Untuk itu, ya Tuhan, tingkatkanlah kesabaranku dan tolonglah kami dan selamatkanlah kami dari kezaliman orang-orang yang zalim ini. Kami melewati ujian demi Engkau. Untuk itu, anugerahkan kepada kami keteguhan langkah. Orang-orang dunia lainnya, mereka pun membaca kisah-kisah para nabi ataupun mendengar. Begitu juga umat muslim lain, mereka pun membaca dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah-kisah kezaliman yang dihadapi oleh para nabi terdahulu maupun para muslim awalin. Bagaimana penganiayaan yang mereka rasakan atau mereka mendengarkan sendiri dari para ulama mereka. Namun, seorang Ahmadi Muslim adalah disebabkan karena beriman kepada Masih Muhammadi, disebabkan oleh beriman kepada hamba sejati Rasulullah SAW, yaitu Masih Muhammad SAW, dan telah beriman kepada utusan Allah Ta'ala yang diutus ke dunia ini untuk kebangkitan Islam yang kedua kali. Secara prakteknya, para Ahmadi ini melewati kehidupan penganiayaan yang oleh orang lain dianggap sebagai kisah nabi-nabi terdahulu. Sebagian firqah-firqah lain juga terkadang mengatakan bahwa kami pun melewati himpitan, merasakan kezaliman karena agama. Namun, bedanya dengan kita adalah mereka firqah-firqah mereka ketika mendapatkan kesempatan untuk membalas penentangnya itu, lawannya itu, mereka pun melakukan pembalasan kepada mereka seperti kezaliman yang dihadapi oleh mereka dari penentangnya itu. Namun, bagaimana orang Ahmadi yang mana memperlihatkan suri sholat dan seorang mukmin sejati tidak bermain hakim sendiri? Para Ahmadi ini bersabar dalam menghadapi kezaliman. Dia tunduk di hadapan Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya. Inilah perbedaan yang sangat besar antara Ahmadi Muslim dan umat Muslim lainnya di dunia ini. Kita adalah orang-orang dan memang kita harus seperti itu karena kita telah beriman kepada Hadrat Muhammad SAW. Orang-orang mukmin tidak meninggalkan kesabaran ketika menghadapi semua permasalahan itu, tidak juga mundur dari keimanannya. Kita adalah orang-orang yang memahami bahwa keluhan kita hanya disampaikan kepada Allah Ta'ala. Ketika kita menghadapi himpitan, kezaliman, kita tidak keluhkan kepada orang-orang duniawi, tetapi kepada wujud yang maha kuasa, yang maha kuat. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala lah yang akan memberikan keselamatan kepada kita dari segala musibah-musibah itu. Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan orang yang tunduk kepadanya untuk berdoa, lantas mengembalikan dengan tangan kosong, tidak pernah. Orang yang memberikan pengorbanan kepada jemaat yang telah didirikan oleh Ta'ala, Allah Ta'ala pasti membalas dengan ganjaran. Kita adalah orang yang mengamalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perkara orang mukmin ini sungguh aneh. Segala perkara yang dirasakan oleh orang mukmin semuanya menimbulkan kebaikan, dan maqam ini hanya diraih oleh orang-orang mukmin. Jika orang mukmin mendapatkan kebahagiaan, maka orang mukmin bersyukur, mensyukuri kebahagiaan itu dan membaca alhamdulillah. Lalu dia sujud di hadapan Allah Ta'ala. Jadi perkara ini pun, kebahagiaan ini pun justru memberikan kebaikan bagi orang mukmin. Dan jika orang mukmin tadi mendapatkan kedukaan, mendapatkan musibah, orang mukmin bersikap sabar. Jadi kedukaan, kesulitan tadi pun memberikan kebaikan bagi si mukmin. Mendapatkan himpitan, ujian di jalan Allah Ta'ala, dengan sabar dan doa justru akan meraih, memancing kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah zat yang menganugerahkan ganjaran kepada hambanya. Jadi kedukaan apapun yang sekecil-kecilnya yang dirasakan, yang diterima oleh orang mukmin, Allah Ta'ala tidak pernah mengabaikannya untuk dibalas dengan ganjaran. Dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa apapun kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesulitan, dan kesedihan yang dirasakan oleh orang mukmin, sampai-sampai jika orang mukmin tertutup duri, sebagai balasannya Allah Ta'ala akan mengampuni sebagian dosa-dosanya. Jadi inilah Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa menganugerahkan kebaikan meskipun itu hal yang sekecil-kecilnya kepada orang mukmin. Seorang yang bagi seorang mukmin yang sabar dan tunduk di hadapan Allah Ta'ala mendapatkan kabar suka dari Allah Ta'ala, kabar suka yang tadi. Dalam kesempatan lain, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berkenaan dengan kesabaran dan doa kepada kita, dan sebagai balasannya bagaimana kelakuan Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, darah yang menetes, yang mengalir di jalan Allah Ta'ala, dan tetesan air mata yang keluar ketika kita sholat di malam hari, tidak ada, Allah Ta'ala sangat mencintai tetesan itu. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala lebih dari kesabaran yang dilakukan oleh hambanya. Yani ketika manusia mendapatkan kesedihan, permasalahan, jika manusia tersebut bersabar dan dilakukan karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sangat mencintai orang seperti itu. Beliau bersabda, begitu juga Allah Ta'ala tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala lebih dari emosi yang diredam, yang ditekan. Banyak sekali kesempatan yang kita hadapi, manusia menahan emosi dan itu dilakukan karena Allah Ta'ala. Orang seperti itu akan meraih dengan Allah Ta'ala. Jadi apakah itu perkara individu, pribadi yang disebabkan karenanya seseorang mendapatkan kerugian, atau perkara kejemaatan? Jika kita ingin meraih keridhaan Allah Ta'ala, jika kita ingin meraih kasih sayang Allah Ta'ala, maka Hadrat Rasulullah SAW telah menyampaikan prinsip kepada kita untuk tunduk di depan Allah Ta'ala dan menzahirkan kesabaran. Itu akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Allah Ta'ala memiliki derajat yang tinggi untuk hambanya yang tercinta. Allah Ta'ala mencengkram musuhnya yang menyusahkan, musuh yang menyusahkan hambanya. Jadi perkara yang Allah Ta'ala sendiri ambil alih itu untuk mencengkram musuh hambanya yang tercinta, maka apa perlunya hamba tadi untuk membalas musuhnya itu? Karena Allah Ta'ala sendiri akan membalas. Tidak hanya Allah Ta'ala mencengkram musuh-musuh hambanya dan membalas dengan balasan dari Allah Ta'ala, bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah bersabda, ketika hamba Allah Ta'ala ini dizalimi dan dia bersikap sabar dalam menghadapinya, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kehormatan kepadanya, kemuliaan. Dan orang yang dianugerahi kehormatan Allah Ta'ala, kehormatan apalagi yang lebih nilainya dari kehormatan yang diberikan Allah Ta'ala. Pada saat ini, di berbagai negeri, kezaliman, aniaya, kesulitan yang ditimpakan kepada para ahmadi di berbagai belahan dunia, tugas kita sebagai ahmadi adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, disertai dengan sabar dan doa, dan tunduk di hadapannya. Karena Allah Ta'ala lah yang akan mencengkeram para pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Dan yang paling berkuasa untuk menekan, membungkam makar-makar buruk mereka. Dan itulah yang kita saksikan di dalam sejarah jemaah. Bagaimana dengan segenap kekuatannya, meskipun penentang kita itu memiliki segenap kekuatan, tapi mereka digagalkan oleh Allah Ta'ala. Dan langkah jemaat terus bergerak maju ke depan. Pada masa kesulitan dan himpitan, ketika dilalui, yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan itu didapatkan, baru mendapatkan kesulitan, maka apalah artinya kita yang ingin mendapatkan kesulitan tanpa mendapatkan aniayaan, himpitan. Dalam menjelaskan masa-masa himpitan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, 13 tahun bukanlah masa yang sebentar. Pada masa itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, bagaimana penderitaan yang beliau alami itu tidak mudah untuk dijelaskan. Beliau mendapatkan himpitan, aniaya dari kaum beliau sendiri, dan mereka tidak meninggalkan celah apapun kesempatan itu menyakiti umat muslim. Dan di sisi lain ada petunjuk dari Allah Ta'ala untuk bersikap sabar. Di satu sisi mereka disakiti, dianiaya oleh kaumnya, sedangkan di sisi lain perintah Allah Ta'ala bersabarlah dan teguhlah di dalamnya. Beliau bersabda, dan ini berkali-kali diperintahkan Allah Ta'ala, yakni sebagaimana para nabi-nabi terdahulu telah memperlihatkan kesabaran, engkau pun bersabarlah. Dan hadrat Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran yang sempurna, beliau telah bertahan dari segala aniaya itu. Dan beliau tidak pernah lalai dari bertabligh. Bahkan langkah beliau terus bergerak maju ke depan. Pada hakikatnya adalah kesabaran Rasulullah SAW tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaum yang tertentu, terbatas. Untuk itu, penderitaan yang mereka alami pun terbatas sampai batas tertentu. Namun, dibanding dengan itu, hadrat Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran beliau, sangatlah luas. Karena, pertama, kaum beliau sendiri menentang beliau, dan mereka siap untuk melakukan, memberikan penderitaan kepada Rasulullah. Begitupun dari pihak Kristen. Jadi kita telah berhak kepada orang yang diutus ke dunia ini untuk menegakkan Islam yang kedua kali dan untuk membuktikan keunggulan Islam di dunia ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan bilang umat Islam ini begitu banyak firqah, Hadrat Masih Maud alaihi salam itu akan menghilangkan itu dan menciptakan umatan wahidah, umat yang satu di dunia ini. Kita pun terpaksa menghadapi segala cobaan, penderitaan yang ditimpakan oleh para penentang kita. Mereka terkadang tidak melakukan penentangan secara terang-terang di dunia ini, sebagaimana tidak seperti pada masa awal Islam. Mereka terpaksa menghadapi penentangan dari non-Muslim, bahkan mereka yang non-Muslim ini ketika melakukan penentangan, mereka melakukan penentangan itu dengan cara yang hati-hati. Mereka melakukan cara-cara untuk menyerang Islam ini, sehingga kita bisa katakan bahwa kami tidak melakukan kezaliman kepada mereka. Tapi pada dasarnya mereka melakukan penentangan kepada kita, dan kita harus membela. Kita harus membela, bersiap-siap bertahan dari mereka, dari penyerangan, dari penentangan mereka. Senjata yang digunakan oleh para penentang, oleh mereka untuk menyerang kita, yakni literatur atau buku-buku. Jadi ketika Islam ini mulai menyebar di dunia, maka negeri-negeri Muslim pun, non-Muslim pun, mereka akan menentang jemaat ini ketika jika mereka melihat bahwa orang-orang lokal mereka, orang-orang dari bangsa mereka mulai menerima Islam, bahkan di beberapa tempat sudah terjadi ketika mereka memberikan izin tempat untuk melakukan kegiatan kepada kita, tapi ketika mereka melihat orang-orang sudah mulai condong kepada jemaat Ahmadiyah, mereka pun akan menentang kita nantinya. Mereka mulai tahu bahwa mereka Ahmadiyah ini Islam, yang Islam hakiki, dan tabligh yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah, suatu ketika nanti mereka akan mendapatkan kemenangan menurut mereka. Dan Islam yang hakiki ini telah ditakdirkan akan unggul di tangan jemaat Ahmadiyah. Namun pada saat ini, mullah, para maulwi, maulwinya orang Muslim, karena mereka takut umat mereka beralih kepada jemaah Ahmadiyah, di berbagai tempat mereka melakukan penentangan kepada kita, karena mereka takut kehilangan umatnya, takut berat kepada jemaah Ahmadiyah. Begitulah kezaliman yang ditimpakan kepada agama-agama terdahulu. Dan para politikus juga karena takut, karena voting suaranya yang didapat olehnya itu orang-orang yang berada di balik para mullah tadi. Dan demi untuk mendapatkan kemakmuran itu, para politikus pun ikut di belakang para maulwi ini karena takut kehilangan suara. Padahal karena para politikus itu tidak tahu agama sama sekali. Kebanyakan dari mereka mungkin tidak salat, atau mungkin terkadang mereka datang salat Jum'ah, salat Id. Namun mereka atas nama dakwah kepada Islam, katanya mereka pasti melakukan kezaliman kepada orang Ahmadiyah atas nama Islam. Mereka berupaya untuk mengeluarkan undang-undang yang menentang jemaat Ahmadiyah di Pakistan, di Azhar Kashmir, bagaimana atas pengaruh maulwi-maulwi Pakistan, bagaimana politikus-politikus di sana, mereka berupaya untuk mengeluarkan undang-undang yang menon-muslimkan Ahmadiyah, dan itu sudah di mereka kodorkan. Bagaimanapun, apapun yang ingin mereka lakukan, silakan. Parlemen Pakistan telah menetapkan Ahmadiyah sebagai non-muslim. Apa yang mereka dapatkan dari itu? Apa yang telah menghambat jemaah dari kemajuannya? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat terus meraih keluasan demi keluasan, kemenangan demi kemenangan. Namun anggota jemaat hendaknya ingat untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan tunduk di hadapannya. Jagalah sholat ibadahnya. Ini merupakan kewajiban bagi setiap ahli. Dan inilah hal-hal yang dapat menjadikan kita sebagai pewaris karunia-karunia ilahi. Di Aljazair, penentangan-penentangan, bagaimana telah saya sampaikan pada khutbah-khutbah sebelumnya, karena mereka Ahmadi, mereka dijebloskan ke penjara terkadang 1 tahun, 3 tahun lamanya. Belasan Ahmadi telah diumumkan akan mendapatkan hukuman meskipun mereka belum dijebloskan ke penjara, namun kapanpun mereka bisa ditangkap dan dikirim ke penjara. Para Ahmadi Aljazair ini, berbagai hukum, undang-undang diterapkan kepada para Ahmadi karena alasannya para mullah ini mulai takut jangan sampai Ahmadiyah ini semakin berkembang. Dan mereka tidak bisa tahan dari melihat itu, perkembangan jemaah Ahmadiyah. Begitu juga di Bangladesh, terjadi terus penentangan. Di Indonesia juga, di negeri-negeri Arab juga. Namun beberapa hari yang lalu, di Bangladesh, namanya Subhai, daerahnya, daerah Mengeting, masjid jemaat Ahmadiyah diserang oleh orang Muslim, dan mubalig kita Mustafizur Rahman Sahib dilukai dengan sangat keji, ditusuk dengan pisau. Begitu dalamnya, begitu kejamnya cara mereka melukai dengan pisau, sehingga seluruh tubuh beliau dilukainya. Di perut beliau pun sobek, terkadang satu ginjal beliau pun sampai keluar. Beliau diserang leher beliau juga. Beliau untung saja tidak putus leher beliau. Orang yang menyaksikan darah itu seperti air mancur keluar dari tubuh beliau. Memang polisi datang pada saat itu dan beliau berhasil mengeluarkan pamubalig tersebut. Datang juga para ahmadi yang lain ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada beliau. Beliau terhindar dari kewafatan meskipun beliau terlambat ke rumah sakit. Di sana ada dokter yang baik, pengobatan yang baik, dilakukan operasi. Sampai kemarin kondisi yang informasi yang kita terima, beliau sudah stabil, tapi masih belum terbebas dari mara bahaya. Beliau sudah sadar sedikit, dan setelah sadar, beliau belum bisa bicara, tapi beliau menulis di kertas kata-kata yang beliau sampaikan. Meskipun beliau dalam kondisi yang penuh penderitaan seperti itu, beliau masih memikirkan orang lain. Itulah tanda seorang mukmin. Dan beliau menulis, mubalig ini katanya tolong jaga pak mubalig yang ini, karena beliau sedang ada dalam mara bahaya, atau beliau khawatir karena dengan orang tua beliau. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan kesehatan dan keselamatan, lebih umur, panjang umur, dan menganugerahkan kesehatan yang segera. Bagaimanapun, berkenaan dengan perentangan-perentangan ini, Hadrat Masih Maud Ad-Din Islam telah mengabarkan kepada kita terlebih dahulu, yakni jika kita menerima Ahmadiyah, maka kita akan tetap melewati penderitaan-penderitaan ini. Dalam satu kesempatan, dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat Abbas Masih Maud Ad-Din Islam bersabda bahwa bagi jemaat kita terdapat kesulitan-kesulitan seperti itu, sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat di masa awalin. Untuk musibah yang pertama, yang dia ketika ada orang masuk ke dalam jemaat ini, bai'at, maka kawannya, kerabatnya, saudaranya itu memisahkan diri darinya. Sampai-sampai terkadang orang tua, saudara-saudarinya memusuhinya, berbalik memusuhinya. sampai mereka tidak mau untuk mengucapkan assalamualaikum kepada yang berat kepada jemaat ini dan tidak ingin mensolatkan jenazahnya. Dari itu timbullah permasalahan. Beliau bersabda, saya tahu bahwa sebagian ada juga orang yang bertabiat lemah dan mereka ketakutan menghadapi kejadian seperti itu. Namun ingatlah bahwa datangnya penderitaan seperti itu adalah perlu. Kalian tidak lebih dari para nabi-nabi terdahulu, mereka pun melewati penderitaan yang seperti itu, musibah-musibah yang seperti itu. Dan itu semua datang supaya mereka supaya mendapatkan kesempatan untuk perubahan sisi. Sibuklah dengan doa. Untuk itu penting bagi kalian supaya kalian ikutilah para nabi terdahulu dan bersikaplah sabar. Kalian tidak rugi sedikit pun. Teman-teman yang meninggalkan kalian karena kalian menerima kebenaran itu bukanlah teman sejati. Untuk itu tidak perlu khawatir kehilangan teman yang seperti itu, karena dia bukan teman sejati. Seharusnya dia itu menyertai engkau di dalam kebaikan ini. Orang-orang yang meninggalkan kalian karena kalian bai'at dan memisahkan diri dari kalian karena kalian telah bergabung di dalam jemaat yang didirikan oleh Allah Ta'ala, janganlah kalian bersikap kasar dengan mereka, bertentang mereka. Mereka doakanlah mereka secara diam-diam. Dan itulah akhlak kita, sikap kita. Meskipun orang menentang kita, memusuhi kita, kita harus mendoakan orang itu di belakang mereka. Doakanlah mereka supaya Allah Ta'ala pun menganugerahkan mata rohani dan ma'rifat kepada mereka seperti yang telah dianugerahkan kepada engkau. Suri tauladan dan akhlak yang baik, buktikanlah dari diri kalian bahwa kalian telah memilih sesuatu yang baik dengan menerima jemaat ini. Karena dengan menerima jemaat, kalian bukan berarti melakukan dosa. Ini adalah jalan yang baik yang telah engkau pilih itu. Inilah sikap, inilah reaksi yang harus dilakukan setelah menghadapi serangan-serangan atau penentangan-penentangan ini. Memang, kita menempuh jalur hukum, kita pun berdoa untuk islah mereka. Seiring dengan itu, mereka yang berdosa, kita pun menempuh jalur hukum, dan kita akan lakukan itu. Karena ini pun perintah Allah Ta'ala. Namun, jangan pernah kita meninggalkan sikap sabar. Dan kita tidak akan meninggalkannya, dan seiringnya jangan meninggalkan kesabaran. Dan di dalam setiap kesulitan dan musibah, tunduklah kepada Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala. Namun terkadang berkenaan dengan sebagian orang, saya mendapatkan laporan mereka duduk di sini tidak dalam kondisi himpitan, mereka mendapatkan kesempatan untuk bertabligh kepada orang lain. Terkadang mereka secara langsung bisa bertabligh kepada Gaya Ahmadi atau di media sosial, di internet. Mereka bertabligh kepada dengan orang dair dan berdialog, berdebat, diskusi. Namun, orang Ahmadi terkadang menggunakan kata-kata yang kasar, yang itu tidak mencerminkan seorang Ahmadi. Dan orang yang melaporkan kepada saya, dia melaporkan bahwa ada dari orang-orang Ahmadi, beberapa orang Ahmadi, ada kesaksian, ada lontaran kata-kata kotor yang keluar dari mulut Ahmadi, dan kami mendengarnya jadi tidak enak rasanya. Jadi kata kotor ini dilontarkan oleh beberapa Ahmadi di internet ketika berdiskusi dengan Gair Ahmadi. Jadi hal-hal yang seperti ini seharusnya dihilangkan oleh para Ahmadi. Sampai mana kebenarannya Allah Ta'ala Maha Tahu, saya sendiri tidak melihat. Namun ada orang yang melaporkan kepada saya seperti itu, bahwa dalam melawan, dalam ketika dialog orang Ahmadi dengan Jair, terkadang orang Jair lebih halus, lebih lembut. Jika memang itu benar, laporan itu, saya akan katakan kepada orang Ahmadi seperti itu, lebih baik janganlah bertabligh jika mengeluarkan kesaksian seperti itu. Tabligh yang seperti itu alih-alih mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala, justru malah memancing emosi Allah Ta'ala, kemarahan Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang menahan emosi. kita mengumumkan bahwa mereka marah, orang-orang yang marah itu yang tidak punya dalil. Tidak kita punya dalil, tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Karena dalil kita lengkap. Hadrat Masih Maud alaihi salam, hendaknya kita ingat sabda beliau. Beliau bersabda, perhatikanlah. Saya diutus ke dunia ini supaya aku membimbing kalian, yakni berbagai kefasadan hendaknya kalian tinggalkan. Dan ketika kalian meninggalkan kajian, bersabarlah, jawablah keburukan dengan kebaikan. Dan jika ada orang yang siap untuk bertengkar dengan kalian, lebih baik tinggalkanlah tempat yang seperti itu dan jawablah dengan penuh kelembutan. Banyak sering kali terjadi ada orang yang menentang kita dengan emosi, gejolak emosi, dan melakukan cara-cara yang fasid, yang mengerikan, yang bisa memancing emosi kita. Namun, ketika orang ketika mendapatkan jawaban yang lembut dari kita dan tidak dijawab dengan emosi lagi, orang yang marah tadi akan menjadi malu dengan sendirinya. Dan ini adalah ajaran bagi kita. Jika kita mendapatkan kasihan, jawablah, balaslah dengan kelembutan. Dia akan menjadi malu dan akan menyesali, akan sedih karena dia telah berbuat seperti itu. Dan banyak itu terjadi. Penentang sendiri malu. Saya katakan jujurnya kepada kalian bahwa janganlah biarkan kesabaran hilang dari kalian. Senjata sabar ini demikian manjurnya, tidak bisa dilakukan oleh meriam sekalipun, bom sekalipun. Kesabaranlah yang dapat memenangkan hati. Ingatlah, saya sedih ketika saya mendengarkan kabar bahwa ada orang Ahmadi yang bertengkar dengan orang lain. Saya sangat tidak suka mendengarkan kabar seperti itu. Dan Allah Ta'ala pun tidak ingin supaya jemaat yang diutus dunia ini untuk sebagai suri teladan malah memilih cara-cara yang tidak mencerminkan ketakwaan. Aku pun beritahukan kepada kalian bahwa Allah Ta'ala mendukung perkara jika ada Ahmadi yang tidak bersikap sabar. Ingatlah bahwa semestinya dia tidak masuk dalam jemaat. Jika ada yang memancing emosi kita sehingga timbul emosi, kita pun terpancing. Mungkin saja karena saya dikasih dengan sedemikian rupa, maka masalah kepada Allah Ta'ala, kamu tidak bisa memutuskan sendiri. Jika ada urusan dengan aku, serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Jika kalian mendapatkan cacian tersebut, bersabarlah, bertahanlah. Apa taunya kalian betapa aku mendengarkan cacian dari mereka. Seringkali saya mendapatkan surat-surat yang begitu banyak yang isinya cacian. Ini sabda Masih Maud alaihi salam. Mereka mengirim kartu-kartu yang isinya kasihan. Banyak sekali surat-surat yang terpaksa aku harus membayar biaya surat itu. Namun ketika surat itu saya baca, isinya kasihan-kasihan saja kepadaku. Jadian kasihan yang sangat menjijikan. Saya rasanya tidak ada seorang nabi pun yang dikasih seperti itu. Dan saya tidak yakin bahwa seorang Abu Jahal pun memiliki sifat yang mencaci seperti itu. Seperti kotornya yang dilakukan oleh para maulid yang mencaciku. Namun ketika aku bersabar, maka adalah kewajiban kalian juga untuk bersabar. Karena ranting tidak lebih dari pohonnya. Ingatlah, sampai kapan mereka akan mencaci maki? Pada akhirnya mereka pun akan lelah. Cacian mereka, makar mereka tidak akan pernah bisa melelahkanku. Jika aku bukan dari Allah Ta'ala, pasti aku akan takut dengan cacian mereka. Tapi aku yakin, tahu bahwa Allah Ta'ala telah mengutusku. Dan kenapa aku harus memperdulikan perkara-perkara kepala seperti itu? Tidak mungkin. Renungkanlah. Renungkanlah. Apa yang telah dirugikan oleh cacian mereka? Apakah mereka? Apakah aku? Jemaat mereka terus mengecil, sedangkan jemaatku terus bertambah. Jika kasihan mereka bisa menghambat kita, pada zaman itu beliau bersabda, saat ini anggota jemaat Ahmadiyah jemaah sudah 200 ribu pada saat itu. Dan pada saat ini, meskipun kita mendengarkan kasihan-kasihan dari para penentang, jemaat Ahmadiyah telah menyebar di 209 negara. Orang-orang yang jahat pun adalah dari antara mereka sendiri, bukan dari yang lain. Orang yang mencaci ini Dari antara mereka lah orang yang berat kepada jemaat ini. Mereka telah memfatwakan kafir kepadaku. Apa pengaruhnya dari fatwa kafir tadi? Jemaat malah semakin berkembang. Fatwa kafir dilontarkan, jemaat malah semakin berkembang. Jika jemaat ini bukan dijadikan oleh Ta'ala, maka pasti jemaat fatwa tadi akan berdampak kepada jemaat Ahmadiyah. Karena ada makar untuk menghancurkan jemaat. Maka fatwa tadi akan berdampak, namun tidak ada dampaknya. Fatwa kafir tidak menciptakan hambatan yang luar biasa dalam jalanku. Tapi sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala tidak bisa dihentikan oleh manusia. Apapun makar yang dilakukan untuk menentangku, aku katakan dengan sejujurnya, orang-orang yang menentangku secara terang-terangan, mereka layaknya di hadapan sungai yang besar. Mereka memohon mengemis supaya jangan sungai tadi menumpang mereka. Namun apalah hasilnya? Sungai tadi tidak bisa bertahan, tidak bisa berhenti, malah menimpa mereka. Jika ada orang menghendaki supaya penentangan tadi, kasihan tadi berhenti, tidak akan pernah berhenti. Saya sangat menyesali orang-orang muslim. Muslim seperti apa yang melontarkan kasihan seperti itu? Saya katakan demi Allah Ta'ala, saya tidak pernah kasihan mendengar kasihan kotor dari seorang yang berderajat rendah seperti itu. Tidak seperti dari para maulwi yang melontarkan kasihan yang begitu buruknya. Itu menzahirkan bagaimana akhlak mereka, menggambarkan bagaimana akhlak mereka dari kasihan itu. Orang pun mengakui bahwa mereka adalah fasik dan orang yang berdosa. Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka. Dan kita para, dan jika memang benar ada para ahmadi di media sosial, di internet yang menjawab keberatan dari para ahmadi dengan melontarkan cacian kotor, maka ini adalah keliru. Dia tidak hanya melakukan dosa satu saja, bahkan mereka membuat orang lain, dia tidak hanya terjerumus dalam dosa, dia pun sedang menjauhkan generasi baru ahmadi itu dari jemaah. Dengan orang berpikir mungkin dia tidak punya dalil, karena itu mereka mencaci-maki para ahmadi ini. Jadi para ahmadi yang melontarkan cacian di internet, hendaknya mereka merubah diri mereka sendiri. Seperti yang saya katakan, bahwa maksud dari menjawab cacian dengan cacian dengan ini, artinya adalah seseorang itu tidak punya dalil. Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan berbagai cara telah menasihatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa bersikap sabar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan kutipan sabda Masih Maud alaihi salam. Beliau bersabda, saya sampaikan berkali-kali ini supaya jelas bagaimana agama Masih Maud alaihi salam. Beliau bersabda, orang-orang mencaciku, namun aku tidak memperdulikan cacian mereka, dan tidak juga aku sedih dibuatnya, karena mereka telah salah di dalam perlawanan ini, dan mereka tidak bisa, yang mereka bisa lakukan hanyalah mencaci maki karena mereka tidak punya dalil, mereka kalah. Beliau bersabda, mereka melontarkan fatwa kafir kepadaku, memejahijaukan aku dan melontarkan fitnah kepadaku. Mereka mengeluarkan segala kekuatan untuk menyerangku, namun lihat kemenangan ada di pihak siapa. Jika aku memperdulikan kesian mereka, maka pekerjaan yang ditugaskan kepadaku itu akan terbengkalai. Untuk itu aku tidak pedulikan kesian mereka. Aku nasihatkan kepada anggota jemaat Ahmadiyah supaya bersabarlah ketika menyelesaikan kesian para penentang ini. Janganlah membalas dengan kesian lagi, karena dengan melakukan itu keberkatan akan hilang. Perlihatkanlah contoh kesabaran dan perlihatkanlah akhlak mulia kalian. Ingatlah bahwa akal dan emosi itu adalah musuh bebuyutan. Ketika kita emosi, maka akal sudah tidak bisa seimbang lagi. Namun orang yang bersabar dan memperlihatkan sikap yang sabar, dia akan dianugerahi nur yang darinya akan timbul cahaya baru di dalam akal dan pikirannya, dan akan timbul nur dan nur. Dalam kondisi emosi, karena otak kita menjadi gelap, untuk itu timbullah kegelapan demi kegelapan di dalam benak kita. Jika kita ingin menambahkan kekuatan otak kita, akan ingin memasukkan sinar di dalam otak kita, maka kita perlu untuk menahan emosi, baru karena Allah Ta'ala akan bertambah kepada kita kemajuan jemaat Ahmadiyah tidak didapatkan dengan emosi yang seperti itu. Ini merupakan janji Allah Ta'ala bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada jemaat Masih Maud alaihi salam. Jika Dia ingin memberikan kemenangan kepada kita, dan Dia pun akan menganugerahkan keberkatan tabligh yang kita beri, yang kita lakukan itu. Allah Ta'ala yang memberikan keberkatan. Maka kita harus berupaya untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Kita harus senantiasa memperhatikan sabda Masih Maud alaihi salam itu dan menerapkan dalam kehidupan kita. Beliau alaihi salam bersabda, orang-orang duniawi mereka yakin kepada sarana dan perasaan duniawi. Namun Allah Ta'ala tidak terpaksa untuk itu, untuk membutuhkan sarana perasaan itu. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala bisa memenangkan para pengikutnya tanpa sarana-perasaan itu. Terkadang sarana dan perasaan itu pun dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, walhasil, sucikanlah amalan kalian dan senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Janganlah lalai. Sebagaimana hewan buruan ketika dia malas berhenti, dia akan bisa ditangkap oleh pemburunya. Begitu juga ketika kita lalai, setan pun yang sedang memburu kita akan bisa menangkap kita. Jadi hewan buruan tadi bisa tertangkap oleh sang pemburu. Begitu juga jika manusia lalai di dalam doa, di dalam memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, maka manusia tersebut bisa menjadi sasaran cengkeraman setan. Hendaklah hidupkan tobat di dalam diri kita. Jangan biarkan itu mati. Banyak-banyaklah istighfar. Karena siapapun yang melakukan itu, itulah yang akan memberikan manfaat. Dan siapa yang membiarkannya tidak berguna, maka dia akan menjadi sia-sia. Begitu juga, supaya tobat tadi diteruskan, dilanjutkan. Jika tidak melakukan tobat secara benar, seperti layaknya benih yang disemai di bebatuan, dan dia yang bertobat seperti layaknya benih yang disemaikan di tanah yang subur, dia akan memberikan buah. Di dalam saat ini banyak sekali ujian-ujian yang besar, kesulitan yang dihadapi. Masih boleh memberikan nasihat kepada orang kadian pada saat itu, jika kalian pergi dari kadian ini, kalian akan mendapatkan cacian, sintitan setelah berat ini, bahwa kalian adalah kafir, dajjal, dan lain-lain. Janganlah kalian terpancing emosi kalian ketika mendapatkan cacian seperti itu. Kita telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperlihatkan kesabaran. Untuk itu, hendaknya kalian doakanlah mereka. Semoga Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Dan sebagaimana kalian mengharapkan supaya kalian tinggalkanlah mereka. Senjata kita adalah istighfar, taubat, dan mengetahui ilmu-ilmu agama, dan memperlihatkan kemuliaan Allah Ta'ala, dan sholat lima waktu. Sholat adalah kunci kepengabulan doa. Jika kalian sholat, maka berdoalah, dan janganlah lalai, dan jangan siap dan mintalah, hindarlah keburukan meskipun itu hukum Allah, dalam menghadapi hukum Allah atau hukum ibadah. Jadilah hubungan dengan Allah Ta'ala dan berupayalah untuk berjalan di atas perintah Allah Ta'ala, dan kita bertahan dari segala ujian penderitaan yang timpakan kepada jemaat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa bersabar dan berjalan di atas perintahnya, dan semoga kita senantiasa menjadi orang yang meraih karunia-Nya ilahi. Amin. Setelah salat Jumat ini saya akan menuju salat jenazah Kyai Mukarram Siti Nazmuddin Sahib di Kerala. Beliau wafat pada tanggal 3 Mei dimna karena kecelakaan Inal Arjun. Beliau sedang mengendarai mobil, terjadi kecelakaan. Beliau sudah pulang dari acara pameran Quran Karim, terjadi kecelakaan menimpa beliau. Dengan kereta, beliau mendahulukan agama dari ada di atas dunia. Sangat mukhlis, beliau senantiasa hadir dalam istimewa-istimewa jasa sarana suro di kadian. Beliau adalah anggota yang aktif. Beliau sekretaris mal, pernah menjabat sebagai sekretaris mal. dan sebelum wafat beliau menjabat sebagai Nayib Sadr Ansarullah India. Beliau lama tinggal di Dubai dan beliau menjadi amir pertama di Dubai. Beliau hubungannya sangat luas, pergaulannya, dan pergaulan luas tadi beliau manfaatkan untuk kemaslahatan jemaat. Beliau sangat disiplin dalam nizam jemaat dan memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk itu. Beliau rajin beribadah, tilawat Quran. Beliau rendah hati, memiliki tabiat yang lembut, memberikan banyak manfaat kepada orang-orang. Beliau memberikan tabiat dengan cara yang sebaik-baiknya kepada putra-putri mereka, mengajarkan kebaikan kepada putra-putrinya, dan menasihatkan untuk senantiasa lekat dengan khilafah. Beliau adalah seorang muslim. Putri beliau tinggal di sini juga di UK dan putra beliau di Dubai. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan putra putri beliau, semoga senantiasa bisa melanjutkan segala kebaikan almarhum dan diberikan taufik untuk bisa lekat terus dengan khilafat. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.